Pemurah. Iya. Sekarang kau masih memikirkan tentangnya. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Sekarang kau akan tahu bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya asalkan kau bahagia. Rasa sekarang kau masih memikirkan tentangnya. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Sekarang kau akan tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya asalkan kau asalkan kau bahagia.